على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد halaman 114 sekarang masuk ke perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah kalau tidak salah ya masih terkait tentang penjelasan berbagai hadis syafaat dan hadis bitaqah bahwasanya ada orang-orang yang mendapatkan syafaat yang disebutkan lam ya'malu khairan qat inna qauman yadkhuluna al-jannah lam ya'malu khairan qat, bahwasanya yang disebutkan bahwasanya mereka tidak beramal sedikit pun di sini bukan maknanya tidak beramal sama sekali. Tadi apa dikatakan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah taala, maknanya apa? Bahwasanya mereka ya tidak melaksanakan amal secara sempurna, tidak lengkap, bukan maknanya tidak beramal sama sekali. Inilah uslub bahasa Arab. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Ini pentingnya memahami hadis, memahami redaksi ayat, memahami redaksi hadis lewat perkataan ulama. Ya, kalau enggak jadi murji'ah memahami hadis ini. Ya, innahu lam ya'malu khairan qat. Nah, kemudian kata Ibnu Khuzaimah apa? Min jinsil ladhi taquluhu taqulul Arab binabil ism an syai' linaqsihi anil kamal wa tamam. Itu dari jenis yang orang-orang Arab mengucapkannya, yaitu menafikan pelabelan sesuatu dari aktivitas ya. Dinafikan kenapa? Karena kurang, karena tidak sempurna, tidak lengkap. Dan ini pun juga jadi bahasa kita sebenarnya. Seseorang sekolah tetapi enggak naik-naik kelas. Kenapa? Karena dia malas. Karena dia enggak murojaah. Padahal dia datang ke sekolah, maka dikatakan kamu ini enggak pernah makan bangku sekolahan, kamu ini enggak pernah sekolah. Padahal dia sekolah. Dan orang yang mengucapkan tahu dia sekolah. Tetapi kenapa? Karena dia sekolah ternyata tidak serius dan seterusnya. Ini pula yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar. Ya, Ibnu Abdul Bar juga menyatakan demikian, dan Ibnu Abdul Bar membawakan hadis ya mengenai salah seorang pria yang melamar Fatimah binti Qais yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya dia la yadau asahu an atqihi. Ya, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Bahwasanya maksudnya bukannya pun tongkatnya itu di pundaknya terus yang malam, tetapi dia hanya sering memukul wanita. Kalau pukul wanita ambil tongkat, sering, bukan terus-terusan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Masih pembahasan ini kita masuk kepada penjelasan atau pentafsiran dari ulama yang lainnya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, penulis banyak membawakan syarah hadis tadi lewat perkataan para ulama dari Ubaid bin Salam, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Taimiyah, nanti kalau jenah da'imah, Syekh bin Baz, Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin. Nah, ini pentingnya ini memahami hadis-hadis ini dengan pemahaman ulama. Ya. Baik, yang tadi yang sudah baca berapa orang? Nah, pagi. Berapa? Nugraha, Raymond, Paris. Nah, berarti yang lain belum ya. Nah, baik. Zaki, silakan Zaki. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu katsirun minan nasi qad yansha'u bil amkinati wal masminati allati yang dari sudut. Terus ya. Yang dari sudut. Yang dari sudut katsirun minan ulumi an-nubuwati hatta la yabqa min hatta la yabqa man yuballighu ما بعثه به رسوله من الكتاب والحكمة والحكمة فلا يعلم كثيرا مما يبعثه به رسوله ولا يكون هناك من يبلغ ذلك ومثل هذا لا يكفر ولهذا لا يكفر لا يكفر أو أنتم boleh juga mengatakan لا يكفر Masa udah dia enggak beramal dia mau kafir. Kan? Terus atau boleh lah ya kuru. Terus bagi hada tafaqqa al-a'immatu ala anna man nasha'a bi badiyatin ba'idatin an ahli al-'ilmi wal imani wa kana hadithul ahli wa kana haditsah haditsah khabar wa kana hadithul ahli al-islam fa ankara syai'an min hadhihi al-ahkami adh-dhahirati al-mutawatirati fa innahu la yuhkamu bi kufrihi hatta ya'rifa ma ja'a hatta yu'arrafa ma ja'a bihi ar-rasul wa li hadha ja'a fihi fil hadits ya'ti 'ala an-nasi zamanun la ya'rifuna fihi salatan wa la zakatan wa la sawman wa la hajjan illa shaykhu al-kabir wal 'ajuzu al-kabiratu yaquluna la ilaha illallah wa hum la yad'una salatan wa la zakatan wa la hajjan fa qala wa la sawmun yanjihim min an-nar yunjihim Qala ulama'ul lajnati ad-da'imati lil-buhuthi ilmiyati wal-ifta'i wa amma ma ja'a fil hadithi inna qawman yadkuluna al-jannata walam ya'maluna khairan qad falisa huwa aman li kulli man tarakkal amala wa huwa yaqdiru alayh wa innama huwa khasun bi ula'ika li'udhrin man'ahum minal amali aw li ghairi dhalika min al-ma'ani allati tattafiqu ma'a maqasid asy-syari'ati. Nah, baik barakallahu fikum. Ya berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, katsirun minan nas qad yansha'u fil amkinati wal azminah. Banyak orang kata Ibnu Taimiyah. Ya banyak orang yang tinggal yang dia tumbuh ya, di tempat-tempat wal azminah dan di zaman-zaman di waktu-waktu allati yandarisu fiha katsirun min ulumin nubuwah yang di zaman tersebut atau di tempat tersebut yaitu kemunduran di tempat atau di zaman tersebut ya kemunduran ilmu, banyak ilmu kenabian, ilmu nubuat itu mundur, merosot di zaman atau tempat tersebut. Nah, sebentar. Habis apa? Handphone saya baterainya. Nah. Baik. Hatta la yabqa man yuballighu ma ba'atha Allahu bihi rasulahu min al-kitabi wal hikmah. Sehingga tidak ada orang yang menyampaikan kepadanya ya, tentang apa isi poin dari apa yang Allah utus Rasulnya berupa Al-Quran dan hikmah di sini maksudnya sunnah ya tentang yaitu tidak ada yang menyampaikan kepadanya Al-Quran dan sunnah yang Allah utus Rasulnya jadi nggak nyampe ke dia fala ya'lamu katsiran mimma yab'atsahu Allahu bihi rasulah maka dia nggak tahu banyak tentang ya bagaimana risalah yang Allah mengutus Rasulnya? Wala yakunu hunaka man yuballighuhu dzalik dan tidak ada orang di sana yang menyampaikan kepadanya. Artinya benar-benar terputus akses informasi Islam. Ya kalau zaman sekarang enggak bisa dia ngomong kayak begitu. Ada YouTube, ada Google, ada WhatsApp, ada apa dia bisa cari tahu. Ini orang-orang yang mungkin zaman sekarang mungkin bisa dia tinggal di kutub utara, kutub selatan, dia jadi Eskimo. Pertama internet enggak nyampe ke sono karena lemot ya. Enggak ada dai yang ke sana karena dingin. Enggak ada buku-buku yang dijual ke sono. Ya, online shop susah nyampe ke sono. Jadi susah nyari buku kan. Beli-beli buku, pustaka ini, pustaka itu enggak bisa. Ya. Lemot internet, lemot mungkin. Ya mungkin dia berislam. Akhirnya tapi dia di situ meyakini bahwasanya zakat enggak wajib. Sholat gak wajib, dia berislam, dia bertauhid, atau dia beribadah pada Allah, tapi di sisi yang lain dia melakukan praktek kesyirikan, ya, nah ini sama sekali gak ada, beda, perhatikan beda dengan masa zaman Quraisy. Zaman Quraisy sebelum diutusnya Nabi SAW tidak ada udzur mengenai hal itu, ya, Ingat ketika seorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, dulu bapak saya di masa jahiliyah, dia silaturahmi, menjamu tamu dan seterusnya, beribadah pada Allah, tapi juga beribadah pada berhala. Enggak dikasih uzur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah menyatakan, "Inna abaka finnar." Bapakmu di neraka. Orang tersebut enggak puas disampaikan Rasulullah, "Inna abaka wa abi finnar." Bapakmu dan bapakku di neraka. Akhirnya dijelaskan oleh Syekh bin Baz. Ya, keterangan ini antum bisa dapat di buku tipis mengenai aqwal Syekh Ibn Baz fi mas'alati al-udzur bil jahl. Ya. Kata Syekh bin Baz, lihat, di masa musyrikin Quraisy telah tegak hujjah risaliyah. Risalah siapa? Nabi Ibrahim. Sehingga musyrikin Quraisy mereka bisa haji umroh lewat syariat Nabi Ibrahim. Mereka beribadah pada Allah lewat syariat Nabi Ismail. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau yang kayak model di Eskimo kayak gitu-gitu mungkin enggak nyampe sama dia. Ya, seperti ini, ya. Nah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa mislu hadza la yakfuru. Orang yang seperti ini dia tidak kafir. Boleh juga kita baca la yukafaru, tidak dikafirkan. Tabarakallahu fikum. Wa li hadza tafaqal a'immatu, oleh karena itulah para imam bersepakat. Ala anna man nasha'a bi badiyatin ba'idatin an ahli al-ilmi wal imani. Bahwa orang yang tinggal di baduy, di desa yang jauh dari para ulama, dari orang-orang berilmu, pembelajar ilmu, dari ahli tauhid, dia jauh di sana dari ahli iman. Wa kana hadisal ahdi bil Islam, dan dia pun baru masuk Islam. Fa ankara syai'an min hadhihi al-ahkami adh-dhahirati wal mutawatirati, maka dia pun mengingkari sesuatu hal dari hukum-hukum zahirah yang mutawatirah. Fa innahu la yuhkamu bi kufrihi, maka dia tidak diponis dengan kekafirannya. Hatta yu'arrafa, hingga dia diajari, dikasih tahu. Ma jaa bihi ar-rasul, dikasih tahu tentang ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang jadi ketetapan dalam mazhab Syafi'i. Ya, dikatakan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah taala di kitab beliau Mughnil Muhtaj, menjelaskan penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi di Minhajul Talibin, bahwasanya udzur bagi orang-orang yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman ini hanya dua, tinggal jauh dari negeri Islam atau baru masuk Islam. Walihada ja'a fil hadis, oleh karena itulah datang, terdapat sebuah hadis, ya'ti 'alan nasi zamanun la ya'rifuna fihi salatan wala zakatan wala sauman wala hajjan. Akan datang nanti suatu zaman kepada manusia yang di mana mereka tidak tahu lagi itu apa itu salat, tidak tahu zakat, tidak tahu puasa, tidak tahu haji. Illa syekhul kabiru wal ajuzul kabiratu, kecuali aki-aki, nenek-nenek, orang-orang tua, renta, jompo, nenek-nenek yang yaqulun la ilaha illallah, yang mereka mengucapkan la ilaha illallah wa hum la yadruna. Ya, mereka enggak tahu salat. Ya, mereka enggak tahu zakat, wala salatan wala hajjah. Makalah wala saum, dan juga apa namanya, dan juga mereka juga tidak tahu puasa. Ternyata yunjihim minan nar, Allah menyelamatkan mereka dari neraka. Ya, ini kenapa? Karena sudah enggak ada lagi masa tersebut yang mengajarkan solat, mengajarkan ini, mengajarkan, enggak ada lagi. Mereka lah orang-orang terakhir yang beriman yang ada di muka bumi ini sebelum nanti tersisa orang-orang fujar, orang-orang kafir, dan tegaklah hari kiamat kepada mereka. Nah, ya, orang-orang beriman nanti Allah matikan. Tersisa ialah orang-orang kafir. Wa qala ulama'ul lajnati da'imati lil buhusi wal ilmiyati wal ifta', berkata para ulama yang ada di lajnah da'imah, lembaga tetap, lil buhus wal ilmiyah wal ifta', buhus ilmiah dan fatwa. Wa amma ma jaa fil hadis, ya, adapun keterangan yang terdapat dalam hadis, inna qauman la yadkhuluna al-jannata wa lam ya'malu khairan qat, sesungguhnya suatu kaum mereka akan masuk surga, ya, yang mereka tidak beramal kebajikan sedikit pun, fa laisa huwa aman. Hadis ini kata para ulama lajnah tidak berlaku umum, likulli man tarakal amal, ya, yang berlaku bagi setiap orang yang tidak beramal, wa huwa yaqdiru alaih, padahal dia mampu beramal. Ya, jadi ada orang yang enggak beramal sama sekali, cuma syahadat, ucap syahadat aja la ilaha illallah, meyakini, kemudian dia menyatakan nih hadis ini buat saya. Enggak, itu bukan buat kamu. Ya, paham kan sini? Ini kalau kita membaca hadis, membaca ayat berdasarkan keterangan para ulama. Wa innama huwa khasun bi ulaika li udrin mana'hum minal amal. Nah, hadis itu khusus untuk mereka yang tidak mampu beramal karena udzur, ya, yang mencegah mereka dari beramal. Au li ghairi dzalik, atau karena hal yang lainnya, minal ma'ani, dari berbagai makna, dari berbagai alasan, allati tattafiqu ma'a maqasidi syariati, yang selaras dengan, ya, yang sesuai dengan maqasid syariah. Ya. Dia enggak mampu beramal, jadi jangan dipahami. Paham sini? Nah. Jadi enggak ada alasan bagi kalangan Murji'ah, ya, untuk menyatakan cukup mengucap la ilaha illallah, nah, maka selamat, enggak bisa. Baik, barakallahu fikum. Ya. Berikutnya, suci, suci, baca suci. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa qala al-'allamatu Abdul Aziz ibn Bazin rahimahullah, ja'a fi dhalika ahadithin. Beneran dong bacanya ahadithin. Ahadis aja sigho muntahal jumu', kalau majrur aja dia dengan fathah. Ahadithu, apa i'rabnya ahadithu? Ya Allah, ja'a fi dzalika ahadits, apa irupnya hadis? Masa mubtada? Hah? Kok khobar? Lihat ja'a diawali oleh fi'il, berarti jumlah fi'liyah. Antum enggak paham jurumiyah, ngerti enggak? Aduh. Hah? Udah paham berarti ini apa yang dihafal. Apa irupnya kalau begitu? Fa'il, fa'il dari ja'a fi dzalika ahadithu. Ja'a fi dzalika ahadithu katsiratu. Katsiratun, katsiratun bukan ghairu pun sharif, na'at dari ahadithu. Terus. Katsiratun annan nabi. Anin nabi. Anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin nabi. Anin nabi sallallahu alaihi wasallam. wa hisabuhum ala Allah, wal ahadith kulluha yufassiru ba'daha ba'dan, yufassiru ba'daha ba'dan, yufassiru ba'daha ba'dan, wal makna anna man qala la ilaha illallah shadiqan min qalbihi mukhlishan lillahi wahdahu wa adda haqqaha bi fi'li ma amara Allah wa taraka ma harrama Allah wa mata ala dhalika dakhala al-jannata wa usima damuhu wa maluhu hala hayatihi illa bihaqqil islami. Apa irobnya hala? Kuantum bingung bacanya. Apa irobnya hala? Gak tahu. Maf'ul, bukan. Maf'ul apa? Mukul B. Enggak. Apa? Nama hasantum dzorof. Kalau disebut maf'ul berarti maf'ul fihi kalau dzorof. Ya. Lanjut lagi sedikit. Waqala Syekh Ibnu Utsaimin. Waqala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Haula'i ladzina anjatahum al-kalimah. Haula'i ladzina anjathum. Anjathum al-kalimatu minan nari kanu. Nah, sebentar. Bacanya benar tuh. Al-kalimatu. Apa i'rabnya? Fa'il dari mana? Anam. Anja yunji. Anjathum al-kalimatu minan nar. Terus? Kanu ma'zurina bitarki syara'il islami. Diannahum la yadruna anha. Fama qamu bihi huwa goyatun. Goyatun mudah. Huwa goyatu ma yukadiruna. Ma yakdirun. Ma yakdiruna alaihi. Wahaluhum tushbahu. Tushbihu. Walahaluhum tushbihu man matu qabla fardis syara'i'i. Au qabla an yatamakkanu min fi'liha. Kaman mata aqibu aqiba. Aqiba syahadatihi qabla an yatamakkana min fi'li syara'i'i. Au aslama qabla al-ilmi bi syara'i'i. Naam. Baik. Berkata al-alama Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ya fi dhalika ahadithu kathiratun anin Nabi SAW. Ya, telah terdapat keterangan mengenai hal ini, berbagai hadis yang banyak dari Nabi SAW. Tadullu ala anna man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhala jannah. Yang menunjukkan bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari kalbunya dimasuk surga. Sebagian yang lain menyatakan khalisan min qalbi, dengan ikhlas dari kalbunya. Wa fi ba'dih disebutkan umir tu an uqatilan nas, saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Ya, untuk memerangi manusia hingga mereka menyatakan la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkannya, terlindungilah dariku darah dan harta mereka illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Ya, kecuali dengan haknya dan hisab mereka nanti di sisi Allah. Sebagian kemudian dalam sebagian yang lain Nabi SAW, dalam sebagian hadis yang lain Nabi SAW bersabda, umirtu aku diperintahkan oleh Allah an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, hingga mereka bersyahadat la ilaha illallah, mengucapkan dua kalimat syahadat, hingga mereka mengerjakan salat, menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan demikian, ya, terlindungilah dariku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka nanti di sisi Allah. Wal ahadithu kulluha yufassiru ba'daha ba'dan. Hadis-hadis ini semuanya mentafsirkan satu sama lain. Ya. Wal ma'na anna man qala la ilaha illallah shadiqan min qalbi mukhlishan lillahi wahdahu. Maknanya apa? Maknanya ialah barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur di kalbunya. Ya. Dengan mengikhlaskan ibadah pada Allah semata, wa adda haqqaha, dan melaksanakan hak dari la ilaha illallah bi fi'li ma amara Allahu, dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ya. Wa tarki ma harrama Allahu, dengan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Wa mata ala dalik, dan dia mati dalam keadaan demikian, dakhala jannah, maka dia masuk surga. Ya, dan akan dilindungi darahnya, hartanya, hala hayatihi, ya, semasa hidupnya illa bihaq Islam, ya, kecuali dengan hak Islam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menyatakan haula'i alladziina anjathumul kalimatu, mereka itulah orang-orang yang diselamatkan oleh kalimat la ilallah minan nar, sebagaimana hadis bitaqah, hadis syafaat, ya, hadis durusul Islam. Kanu ma'dzurin, mereka adalah orang-orang yang, ya, diberi udzur bitarki syara'il Islam, ya, Ya, diberi uzur karena tindakan mereka meninggalkan syariat Islam, annahum la yadruna anha, karena mereka enggak tahu. Ya, fa ma qamu bihi huwa ghayatu ma yaqdiru yaqdiruna alaih. Ya. Maka apa yang mereka kerjakan itu adalah puncak dari apa yang mereka sanggup. Apa yang mereka sanggup? Mereka cuma bisa mengucap la ilaha illallah. Haluhum, ya, maka keadaan mereka, kondisi mereka ini tushbihu, menyerupai man matu, yaitu menyerupai orang-orang yang mati sebelum diwajibkannya syariat. Ya enggak? Sebelum diwajibkannya syariat. Ya, semisal bapaknya Ammar siapa? Yasir, ibunya Ammar siapa? Sumayyah, dibunuh oleh musyrikin dengan komando Abu Jahal. Memangnya udah ngerjain sholat itu Ammar dan Sumayyah? Sumayyah memangnya udah pakai hijab? Hah? Udah pakai hijab? Udah. Udah puasa di Ramadan. Udah haji. Udah nunaikan zakat. Oke lah dia miskin. Haji kan dia mampu, orang Mekah. Ya. Puasa enggak? Enggak. Kenapa? Karena belum turun syariat-syariat tersebut. Nah, yang seperti itu diserupakan. Barakallahu fikum. Aw qabla ayatamakkanu min fi'liha, atau karena memang mereka sebelum mampu untuk mengerjakannya. Kaman mata akibat syahadatih, sebagaimana orang yang mati setelah dia mengucapkan kalimat syahadat, baru masuk Islam mati. Qabla ayatamakkan min fi'li syara'i, sebelum dia mampu untuk melaksanakan syariat-syariat, au aslama, atau dia baru masuk Islam. Qabla al-ilmi bisyara'i, sebelum dia mengetahui syariat-syariat Islam. Terus berikutnya, fadal. Ya, Rapi, baca Rapi. Fala ilaha illallah. Fala ilaha illallah kalimatun. Kalimatun nutqin wa 'ilmin wa 'amalin. Laysat kalimatun lafdhin faqat. Amma al-murji'atu fa hum yaquluna yakfi at-talaffuzu bi la ilaha illallah aw yakfi at-talaffuzu biha wa'tiqadi ma'naha wal 'amalu laysa bilazimin. Man qalaha wa law lam ya'mal shay'an min lawazimiha min ahli al-jannati. Walau lam yusalli, walam yuzakki, walam yahujja, walam yasum, walau fa'ala al-fawahisha wal-kabaira wal-zina wal-surfata sariqah wal-sariqata wal-surba al-khumra khumri wal-surba al-khumri wa fa'ala ma yuridu min al-ma'asi wa taraka al-ta'ati kullaha li'annahu takfihi la ilaha illallah indahum. هذا مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل من حقيقة الإيمان ويعتبرون العمل إذا جاء فبها ونعمة وإن لم يجيء Wa in lam yaji majzum. Wa in lam yaji fa innaha takfi la ilaha illallah indahum. Wa istadilluna bi ahadith tufidu anna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannata. Walakin ar-rasul sallallahu alaihi wasallam maktasara ala hadhihi al-ahadith. فالرسول صلى الله عليه وسلم له أحاديث أخرى تقيد هذه الأحاديث، ولا بد من أن تجمع بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه إلى بعض. أن تجمع بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه إلى بعض، لأن لا أن تأخذ منه طرفا وتترك طرفا، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، أما الذي يأخذ طرفا ويترك طرفا فإنهم من أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم. أي معنى تدري في بجانب طيب. Qala Syekhuna Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizullah, berkata guru kami, kata beliau, kata Syekh Suwayyih Syekh Saleh bin Abdul bin Fauzan Hafizullah, walaysa al-maqsudu qawla la ilaha illallah bilisani faqat. Ya, maka bukanlah maksudnya adalah mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan saja. Ya, maksud dari hadis syafaat tadi, dari hadis bitaqah, dari hadis durusul Islam, ya, di akhirat nanti selamat orang yang ucap la ilaha illallah, dapat syafaat. Bukan itu aja. Ya, min ghairi fahmin li ma'naha. Bukan yang maksudnya mengucap la ilaha illallah dengan lisannya tanpa memahami maknanya. Bal la budda an tata'allama ma ma'na la ilaha illallah. Bahkan wajib bagi Anda untuk mempelajari apa itu makna la ilaha illallah. Ama idza qulta wa anta la ta'rifu ma'naha. Adapun kalau Anda mengucapkan tapi Anda sendiri enggak tahu apa maknanya, fa innaka la ta'taqidu ma dallat alaih. Maka Anda enggak bisa meyakini apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Ya. Enggak tahu, bagaimana ta'taqidu syai'an? Nah, gimana coba ceritanya Anda meyakini sesuatu yang tajahaluhu, yang Anda tidak tahu hakikatnya? Mau meyakini gimana? Pasti keyakinannya salah. Nah, paham sini kan? Ya, fala budda an ta'rifa ma'naha hatta ta'taqidah. Maka wajib bagi Anda mengetahui maknanya hingga Anda meyakininya. Ta'taqidu biqalbika ma yanfadhu bihi lisanuka. Maka Anda meyakini dengan kalbu Anda apa yang diucapkan oleh lisan Anda. Walazim, maka kelazimannya, konsekuensinya adalah an tata'allama ma'na la ilaha illallah, maka Anda mesti mempelajari makna la ilaha illallah. Amma mujarradu nutqil lisan min ghairi fahmin li ma'naha, adapun mengucapkan dengan lisan semata tanpa memahami maknanya, fahada la yufidu syai'an, ini enggak memberikan faedah apa-apa. La yakfi al-i'tiqadu bil qalbi wa nutqul lisan, maka enggak cukup keyakinan itu dengan kalbu dan diucapkan dengan lisan saja, enggak cukup. Bala budda minal amali bimuktadoha, bahkan mesti mengamalkan yang diketahui mananya dan yang diamalkan kandungannya. Walaisat kalimata labdin faqat, bukan kalimat yang diucapkan semata. Amma murji'atu, adapun kaum murji'ah, fahum yakulun, mereka mengucapkan yakfi at-talafudu bila ilallah, kata murji'ah cukup mengucapkan la ilallah. Aw yakfi at-talafudu biha ma'atiqadi ma'atiqadi. Tergantung murjiahnya yang mana. Ya, kalau murjiah dari kalangan Jahmiyah, oh cukup yakini aja. Hmm. Kalau murjiahnya fuqaha, cukup yakini dan ucapkan. Ya, barakallahu fikum. Tergantung jenis murjiahnya yang mana. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Wal amalu laisa bilazimin, kata kalangan murji'ah ini. Ya, mengamalkannya bukanlah sebuah keharusan. man qalaha walau lam ya'mal syai'an min lawazimiha min ahlil jannah. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun tidak mengamalkan dari konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah, maka dia sudah menjadi ahli surga. Walau lam yusalli, walam yuzakki, walam yahujja, walam yasum, walaupun dia enggak sholat, enggak zakat, enggak haji, enggak puasa. Walau fa'ala al-fawahisha, walaupun dia melakukan tindakan-tindakan fawahish, tindakan keji, wal kaba'ira, melakukan tindakan dosa besar, wazina, berzina, sariqata, mencuri, wasyurbal khamri, minum khamr, wa fa'ala ma yuridu minal ma'asi, atau dia melakukan apa yang diinginkan, maksiat yang diinginkan, na'udzubillah. Ya. Dan dia meninggalkan ketaatan, wa tarakat at-ta'ati kullaha, dia meninggalkan ketaatan sama sekali. Liannahu takfi la ilaha illallah indahum, karena la ilaha illallah cukup bagi murjiah, sudah cukup diucapkan aja sudah selesai atau diyakini, enggak ada pengamalannya. Hadza madhhabul murji'ati, kata Syekh, ini madhabnya murji'ah. Alladzina yukhrijunal amala min haqiqatil iman, yang mereka mengeluarkan amal dari hakikat keimanan. Wa ya'tabiruna al amala idza jaa fiha idza jaa fa biha wa ni'mat. Dan mereka menganggap amalan tersebut, ya, idza jaa, apabila memang amal itu ada datang, ya, memang dikerjakan amal, fabiha, ya, maka itu yang fabiha wa nikmat, fabiha wa nikmat, apa terjemahnya, ya, maka itulah yang fabiha, maka itulah yang diinginkan wa nikmat, dan itulah yang terbaik. Kalau sunnah enggak, kalau enggak ada amal ya enggak berfungsi la ilaha illallah yang diucapkan, yang dia yakini sekalipun. Wa illam yaji, walaupun dia tidak mendatangkan amal, ya, fa innaha takfi la ilaha illallah indahum, maka menurut murji'ah cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah. Wa istadilluna bi ahaditha tufidu anna man qala la ilaha illallah dakhala jannah, maka mereka berdalih dengan berbagai hadis, hadis tadi, hadis bitaqah, hadis syafaat, ya, yang memberikan, ya, tufid, yang memberikan makna, kata mereka, ya, yang di sini mengabarkan bahwasanya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu sudah masuk surga. Walakinna Rasulullah SAW maqtasara ala hadhil ahadithi, padahal Rasulullah SAW tidak mencukupkan penjelasan dengan hadis-hadis tersebut, hadis syafaat, hadis bitaqah, ya, hadis durus Islam. Fa Rasulullah SAW lahu ahadithu ukhra, Rasulullah SAW memiliki hadis-hadis yang lain yang tuqayyidu hadhil ahaditha, yang mentakyid, mengikat berbagai hadis-hadis tadi, hadis-hadis di hadis syafaat, hadis bitaqah, hadis durus, durus Islam yang Rasulullah SAW membawa, ya, yang mutlak tadi kepada sesuatu yang muqayyad, yaitu mesti disertai amal. La buda antu jema' baina kalamir Rasulullah SAW ba'duhu ila ba'din, atau boleh la buda antajma', juga boleh. Kalau antajma', andanya, maka anda mesti menggabungkan sabda Nabi SAW ba'duhu ila ba'din, sebagiannya kepada sebagian yang lain. Ya, sahih, barakallahu fikum. La antakhudha minhu tarfan wa tatruku wa ta'khudha tarfan, bukan anda mengambil hadis Nabi satu sudut, satu sisi, kemudian meninggalkan sisi yang lain. Ya. Ini mau yang cari yang enak-enak aja. Li'anna kalamar Rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'dahu ba'dan, karena yang namanya sabda Nabi mentafsirkan satu sama lain. Amma alladhi ya'khudhu tarfan wa yatruku tarfan, adapun orang yang ambil hadis satu sisi, meninggalkan yang sisi yang lain, fa innahu min ahli zaik alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at tawilih. Maka orang ini adalah orang-orang, ya, termasuk ahli zaik, yang mereka mengikuti yang Allah sebutkan di Al-Qur'an, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat wa ammal ladzina fi qulubihim zaik fayattabi'una ma tashabaha minhu." Adapun orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat penyimpangan, dia hanya mengikuti yang mutasyabih, ya, yang ayat-ayat mutasyabihat yang global, bukan yang rinci. Kenapa ibtigha' al-fitnah? Karena memang mencari fitnah. Wa ibtigha' ta'wilih, dan mencoba-coba cari takwilnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, terus berikutnya. Siapa? Udah baca belum sih Arga? Belum, baca Arga. Tariq ibn Mushayb. وجهها أخرج البخاري ومسلم من حديث عقبال بن مالك رضي الله عنه أما الذي يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يؤمن من الله ويدعو الأولياء والصالحين فإن هذا لا تنفعه لا إله إلا الله لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ويطيب بعضه بعضا فلا تأخذوا بعضه وتتركوا بعضه وهو سبحانه وتعالى يقول والذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمة محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يأخذون الذين يصلح ويتركون الذي لا يسر له ويقولون استدللنا بالقرآن أقول ما استدللتم بالقرآن فالقرآن إذا قال كذا فقد قال كذا فلماذا تأخذون بعضه وتتركون بعضا والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا المحكم والمتشابه فيردون المتشابه إلى المحكم ويردون المتشابهة bukan يردون ويردون المتشابهة إلى المحكم ويفسرونه به ويقيدونه به ويفسرونه أما إنهم يأخذون المتشابهة ويتركون المحكم فهذه طريقة أهل الزيغ فالذي يأخذون بحديث أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ويقتصرون على هذا ولا يريدون الحادثة الواضحة التي فيها القيود وفيها التفصيل فهؤلاء أهل الزيغ. Yang belum baca berapa orang? Nugraha juga belum. Berarti tinggal dua. Terus apa? Ihsan gantian. Kadzalika kalamu ahlil, jangan kalam. Kadzalika kalamu ahlil ilmi. Al-'alimu idza qala kalaman la ta'khudhuhu wahdahu hatta la ta'khudhuhu wahdahu. La-nya la nahya jazim. La ta'khudhuhu wahdahu hatta taruddahu. Watattabi'u kalamahu fi muallafatihi li'annahu yuqayyidu ba'dahu ba'dan li'annahu ala sunani kitabillahi wa sunnati rasulihi fataruddu al-mutlaqu ila al-muqayyad. Faturaddu al-mutlaqu. Faturaddu al-mutlaqu ila al-muqayyad min kalami. Fatalibul ilmi yajibu alaihi an ya'khudha hadhihi al-qa'idata ma huwa da'iman. Wa yahdaru min tariqati ahli zikir alladziina ya'khuduna ma yasluhu lahum min al-kitabi wa min as-sunnati wa min kalami ahli al-ilmi wa yabturuna an-nukura wa yatruquna baqiy al-kalami aw yatruquna al-kalama as-sani alladzi yuwaddihu fayaquluna al-kalama al-mushtabaha wa yatruquna al-kalama al-bayyin. Terus kathirun minal ladina yad'una al-ilma qalu an hadha shay imma an qasid tadlili wa imma an jahlin wa yajibu ma'rifatu fa'il wajib yajibu filazim wa yajibu ma'rifatu hadhihi al-umur wa an takuna usulan wa qawaida inda talibil ilmi. Berarti ini kuat terakhir ya. Kita baca dulu biar nanti enggak terlalu jauh terjemahnya. Tadi siapa harga dari halaman berapa? 116. Ya, barakallahu fikum. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah." Rasulullah sallallahu bersabda, ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur dan dia mengkufuri, ya, dan dia kufur terhadap apa yang diibadahi selain Allah, baru dia masuk surga. Ini dikeluarkan oleh Muslim dari hadis Tariq bin Ushaim radhiyallahu anhu. Hadza haditsun sahihun. Hadis ini hadis sahih. Walimadza ghafaltum? Kenapa kalian lalai anhu dari hadis ini? Nabi SAW bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dia mencari wajah Allah. Ya. Dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Utsban bin Malik. Amma alladhi yaqul la ilaha illallah wa la yaqru ma yu'badu min dunillah. Ya. Adapun orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak kufur, tidak mengingkari peribadatan yang disembah selain Allah, wa yad'ul awliya'a, malah dia berdoa kepada para wali yang telah wafat, wasolihin, orang-orang soleh, fa inna hadza la tanfa'uhu la ilaha illallah, maka orang yang kayak gini ini la ilaha illallah yang diucapkan itu enggak bermanfaat buat dia. Karena kalam ar-rasuli yufassiru ba'dahu ba'dan, karena yang namanya sabda rasul mentafsirkan satu sama lain. Yaqayyidu ba'dahu ba'dan, sebagiannya mentaqyid, mengikat sebagian yang lain. Yang mutlak ditaqyid. Artinya yang umum ini dikhususkan gitu. Fala ta'khud ba'dahu wa tatruk ba'dahu. Lanyalah nahya jazimah. Maka janganlah Anda ambil sebagiannya kemudian Anda tinggalkan sebagiannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat, hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Ya, dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Kitab, wa minhu di dalam ayat kitab tersebut ayatun. Ya, terdapat ayat-ayat yang muhkamat, ayat yang muhkamat yang global. wahunna ummul kitab, dan juga ada yang ummul kitab. Oh, yang muhkam, yang terperinci inilah induk kitab. Wa ukhru mutasyabihat, dan ayat-ayat yang lainnya yang mutasyabihat, yang global. Fa amal ladina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat penyimpangan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar, yang global. Maunya yang kayak gitu aja. Ya. Seperti kalangan Elingiun, ini juga kalangan sufi hakikat ma'rifat, enggak mau sholat berdalil dengan ayat. Ayat mana? Mutasyabihat atau muhkamat? Mutasyabihat. Ya. Mutasyabihat. Tabarakallahu fikum. Ya'khuduna alladziina yasluhu lahum. Mereka hanya mengambil sesuai yang sesuai dengan mereka. Ya, yang sesuai selera mereka aja. Wa yatrukuna alladzi la yasluhu lahum. Mereka meninggalkan ayat-ayat yang tidak sesuai dengan mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, istadallalna bil Qur'an, kami begini tidak beramal juga berdalil loh dengan Qur'an. Subhanallah. Nah, qul, kita katakan, kata Syekh, mastadallaltum bil Qur'an, kalian tidak berdalil dengan Qur'an. Fal Qur'an idza qala kadza faqad qala kadza. Ya, karena Al-Qur'an jika menyatakan demikian, jika menyatakan demikian seperti yang kalian sangka, ya, maka sesungguhnya Quran juga telah menyatakan demikian yang menjelaskan kekeliruan kalian. Falimadza ta'khuduna ba'dahu wa tatrukuna ba'dan? Kenapa kalian hanya mengambil sebagian ayat, meninggalkan sebagian yang lain? Warasikhuna fil ilmi yaqulun, dan orang-orang yang dalam ilmunya berkata, amanna bihi kullu min indi rabbina, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, semuanya itu dari Rabb kami, diambil semua. Kalau ya, orang-orang yang menyimpang hanya doyannya ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang muhkamat gak mau, demennya yang samar-samar, yang global, yang terperinci, yang menjelaskan gak mau. Kenapa? Akan merugikan hawa nafsu mereka, bid'ah mereka, kesesatan mereka. Ya. Taib barakallahu fikum. Al-muhkamu wal mutasyabihu, ayat-ayat yang muhkam dan yang mutasyabih. Fayurudduna al-mutasyabiha ila al-muhkami. Perhatikan, maka orang-orang yang dalam ilmunya, mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar, yang global kepada ayat yang muhkam, yang menjelaskan, yang memperinci, ya, yang menyibak kesamaran tersebut. Yufassirunahu bihi, dan mereka mentafsirkan ayat-ayat yang mutasyabih dengan ayat-ayat yang muhkam. Ya. Yuqayyidunahu bihi, mereka mentakidnya, mengikatnya. Yufassilunahu, mereka merincinya. Amma innahum ya'khudunal mutasyabiha, adapun mereka yang cuma ngambil ayat-ayat mutasyabih, yang samar, yang global, wa yatrukunal muhkama, meninggalkan ayat-ayat yang muhkam, yang memerinci, fahadhi thariqatu ahli zayg, inilah jalannya orang-orang yang menyimpang. Berapa paham sini? Ya. Falladzina ya'khuduna bihaditsin, maka orang-orang yang mengambil suatu hadis, anna man qala la ilaha illallah dakhala jannah, ni ngucap la ilaha illallah masuk surga kata Rasul, wa yaqtasiruna ala hadza, kemudian dia mereka mencukupkan diri dengan hadis ini aja, ya udah di sini aja cukup, kita ngucap la ilaha illallah masuk surga. Tabarakallahu fikum. Wala yuriduna al-ahaditsa al-wadihata, mereka tidak mau mengambil hadis-hadis yang jelas, allati fiha al-quyudu, yang di hadis-hadis yang lain ada quyud, pengikatnya, fiha tafsilu, perincinya. Faha ulai ahlu zaygin, mereka itulah orang-orang yang menyimpang. Ya. Fayajibu ala talibil ilmi an ya'rifa hadhihi al-qa'idata 'azimata, maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk mengetahui kaidah agung ini. Li'annaha hiya jima'ud din wa asasul millah, ya, karena inilah ya, jima'ud din, Ya, inilah penghimpunan agama ini dan asas milah ini. Ya. Atau bisa juga kita maknai, inilah kunci penting untuk memahami agama ini. Laisal maqsudu annaka ta'khudhu ayatan, bukan maksudnya Anda mengambil satu ayat atau hadisan atau suatu hadis wa tatruku ghairahu, kemudian Anda tinggalkan hadis yang lainnya. Balil maqsudu annaka ta'khudul Qur'ana kullah, bahkan maksudnya yang diinginkan adalah Anda mengambil Quran semua. Wa ta'khudus sunnata kullaha, Anda berdalil mengambil hadis semuanya. Ya, perhatikannya. Selama hadisnya sahih, ya, tidak akan ada pertentangan, ya, dengan Al-Quran sekalipun, dan tidak akan ada pertentangan satu sama lain. Pasti akan ada ulama yang menjelaskannya. Ya. Taibar kalau fikum, nggak tersisa sedikit pun. Ya. Semuanya pasti ada ulama yang akan menjelaskannya. Balil maqsudu, ya, mana lagi tadi? Kadzalika kalamu ahli al-ilmi, demikian pula ucapan para ulama. Al-alim, seorang yang alim, ulama, idza qala kalaman, jika dia berkata dengan sebuah ucapan, la ta'khudhu wahdahu, jangan Anda ambil itu aja. Ya, hatta taruddahu ila kalamil ila kalamihi al-kamil, hingga Anda kembalikan kepada ucapannya yang sempurna. Jangan dipotong-potong. Tattabi, ya. Wa tattabi'a kalamahu, tattabi ma'tuf, ya, kata ruddah yang mansub bi'an mutmaratan ba'da hatta, dan Anda mengikuti ucapannya fi muhallafatihi, ya, di karya-karyanya. Li'annahu yuqayyidu ba'duha ba'dan, karena itu mentakhid, mengikat satu sama lain. Li'annahum ala sunanin kitabillahi wa sunnati rasulillah wa sunnati rasulih, karena mereka semua berada di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Faturadu al-mutlaqu ila al-muqayyadi, maka kalimat yang mutlak dikembalikan kepada muqayyad, ya, yang memperincinya min kalamihim, dari ucapan mereka. Fatalibul ilmi yajibu alaihi an ya'khudha hadhihi al-qa'idata ma'ahu daiman, maka seorang penuntut ilmu, ya, seorang penuntut ilmu wajib bagi dia untuk mengambil kaidah ini selalu bersama dia. Wa yahdharu, dan dia berhati-hati min tariqati ahli zaiqi, dari jalannya orang-orang yang menyimpang. Alladzina ya'khuduna ma yasluhu lahum min alkitab, yang hanya mengambil Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an yang cocok aja buat mereka. Ya. Wa min as-sunnah, maupun mengambil hadis-hadis yang cocok aja buat mereka. Wa min kalamil ahli al-ilm, dan juga mengambil fatwa-fatwa ulama yang cocok aja buat mereka. Wa yabturuna an-nuqul, kemudian mereka memangkas, memotong kutipan-kutipan yang lainnya. Hah? Tapi barakallahu fikum. Sama kayak ada orang yang enggak tahu malu, ya. Ini saya katakan enggak tahu malu ini, ya. Mereka menyatakan orang yang berbuat syirik kepada Allah, yang istihza sekalipun enggak kafir, ini fatwa Syekh Fauzan. Diambil fatwa Syekh Fauzan yang pada masalah khafiyah. Pada masalah khafiyah. Diambil, ini gak tahu malu. Padahal Syekh Fauzan mau dibilang berapa fatwa beliau tentang kufurnya orang-orang yang berbuat syirik akbar, puluhan, enggak puluhan, ratusan. Mau di buku-buku yang mana, di buku ini, mau di mana, mau di ceramah, di YouTube, di mana. Ada satu kalam Syekh Fauzan, ya, pada masalah hobi dia berdalil dengan itu. Ini penjahat. Jahat sekali dia. Kan malu, ya, semua orang juga tahu, ya. Saya Fauzan ditanya, "Saya apakah orang yang berbuat syirik menyembah kuburan itu musyrik?" Hah? Saya Fauzan malah marah, "Indah syak bihada. Kamu ragu, ya, kayak gini?" Hah? "Kalau begitu apa maknanya kesyirikan? Kalau berbuat syirik akbar enggak kufur." Hah? "Ini virus murjiah," kata Saya Fauzan. "Itu virus murjiah. Puluhan, enggak puluhan, ratusan." Ratusan. Ya, ada banyak ahli ilmu yang mengumpulkan fatwa Syekh bin Baz dalam masalah ini. Udah jadi dalam satu buku. Namanya Aqwal Syekh bin Baz fi Mas'alati Udzur bil Jahal. Nanti mungkin juga Syekh Fauzan lebih banyak lagi. Ah, barakallahu fikum. Maka kalau memang enggak mau mengkafirkan, ya udah jangan pakai dalil Syekh Fauzan. Malah menunjukkan kejahatan berikutnya. Motong-motong kalam ulama. Baik, wa yatrukuna baqiyal kalam, dan meninggalkan kalam ulama yang lainnya, yang lainnya. Wa yatrukuna al kalama asani, meninggalkan perkataan kalam ulama yang kedua, alladhi waddihuhu, yang semakin memperjelasnya. Wa yakhuduna al kalama al mustabaha, dan malah mengambil kalam yang mustabah, ya, yang samar. Wa yatrukuna al kalama al bayyin, dan meninggalkan kalam ulama yang jelas. Kathirun minan ladina yadda'una al-ilma ghafalu an hadha syai'. Ya, maka banyak orang yang mengaku dia adalah ahli ilmu, ya, mereka lalai dari hal ini, ya. Imma an qasdi tadlil, bisa jadi karena maksud mereka ingin menyesatkan orang lain. Wa imma an jahlin, atau bisa jadi juga karena mereka bodoh, enggak tahu. Fayajibu ma'rifatu hadhil umuri, maka wajib untuk mengetahui perkara ini. Wa antakuna usulan, dan ya, dan agar menjadi ini sebuah usul, ya, prinsip-prinsip, landasan-landasan atau pondasi-pondasi, wa qawaidah, ya, dan menjadi kaedah-kaedah inda talibil ilmi, bagi para penuntut ilmu. Nah, terakhir niko ini kok. Yasirun min taqriri ahlil ilmi bayani makhumi nususil wahdi lati tasamaka tamassaka, terbalik no, tamassaka biha al-mujiatu fil qadimi wal hadithi fahadhi nususu dhahiratun bayyinatun la iskala wala labsa liman fahimaha fahmus maf'ul mutlaq liman fahimaha fahmas salafi wa ma hada illa al-ahwa'i wal mithli wal bida'i, bida' jama' dari bida'ah, bida'i fahya wa dihatun illa inda man zaro qalbuhu wa akhrabun wa'arada an muhkamati nam wasunani, sin gigi dong, wah ini kurang ya, tambah lagi sunnah, ya. sunnah minal kitabi wasunnah, kurang itu, tambahin. Udah berapa catatan kekeliruan ketik di sini? 10 kali ya. Itu. Ya, terus. Wa ijma'i ahli ilmi nas'alu Allah al-afiyata wa 'alaihi wa 'alaihi ya'lamu kadibun wa tanaqadu. Kadibu mudhaf nanti. Wa tanaqadu. Kok jadi tanaqadu? Kan dia yu'lamu naibul fa'il. Tanaqudu man daqalat alaihi syubhatul irja'i fi asrina. Annahu yuqiruna bi qawli salafi bi talazumi bainan zahiri wal batini. Tsumma yaz'umuna anna salafa ikhtalafu. Mas'alatun ijtihadiyatun. Wadhalika lima taqaddama minan nukuli allati tanussu ala ijma'i salafi ala anna al-amali. Benar dong niko. Minal imani alladhi yathabu al-imanu bidahamihi wa anna man tarakkal min qiyada fi zahiri wa tarkin wa tarkin wa tarakkal fara'id min ghairi mani'in wa la usri fa mata mata al-kufri wa in za'ama annahu mu'minun bi qalbihi wa annahu muwahhidun fala yanfa'uhu falaisa hada qawlan lisalam kama bayyanahu tadi. Pak, kalau udah dapat kosakata itu, ini kok, dapat kosakata itu diapalin. Tasrifnya kayak gimana? Itu kan udah sering berulang, yanfa'u kayak gitu lah. Udah berulang. Sama si aja bingung. Diapalin. Fahadha tarkun yasirun min taqriri ahli al-ilmi. Maka ini adalah sisi yang sedikit min taqrir, dari taqrir, penegasan para ulama, atau kita terjemahkan bebas, maka inilah penegasan para ulama, yang sisi penegasan para ulama yang sedikit, yang ringkas, fi bayani mafhumi nususil wa'di, ya, yang menjelaskan nas-nas, ayat-ayat ataupun hadis tentang wa'd. Wa'd itu kan janji maksudnya. Itu ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang janji keutamaan la ilaha illallah. Ya, allati tamassaka biha al-murji'atu, yang kaum murji'ah berpegang dengan nas-nas wa'ad ini. Ya, janji tentang keutamaan ayat Al-Quran, ayat la ilaha illallah. Ya, murji'ah fil qadim wal hadis, murji'ah zaman lampau maupun zaman now. Zaman sekarang. Fa hadhihi an-nususu zahiratun bayyinatun. Nas-nas ini semua, ayat-ayat maupun hadis ini semua, ya, jelas, terang benderang. La iskala fiha, enggak ada kerancuan di dalamnya. Wala labsa. Ya, dan tidak ada kesamaran. Liman fahimaha, bagi yang siapa saja yang memahaminya, fahmas salafi, dengan pemahaman para ulama salaf. Ya, barakallahu fikum. Wa ma hada, dan dia pun tidak menyimpang ilal ahwa, kepada hawa nafsunya. Hada yahudu, menyimpang. Wal bidai, dan kebid'ahan, berbagai kebid'ahan. Fahiya wahidatun, maka hadis-hadis tersebut sangat jelas. Ya. Illa inda man zaqa qalbuhu, kecuali bagi orang yang memang kalbunya menyimpang. Wa'arada an muhkamati nususil kitabi was sunnah. Dan dia berpaling, ya, dari nas-nas, dari muhkam, ayat-ayat hadis-hadis dan ayat-ayat yang muhkam, yang menjelaskan, yang merinci, ya, dari Al-Quran maupun Sunnah, wa ijma'i ahli ilm, dan kesepakatan para ulama. Ya, nas'alullah al-afiyatah. Ya, kita mohon pada Allah keselamatan. Wa alaih, maka berdasarkan hal ini juga, yu'lamu, maka diketahuilah, kadhibu wa tanaqudu man dakhalat alaihi syubhatul irja' fi aslina. Diketahuilah kedustaan dan kontradiksi orang-orang yang telah terasuki virus syubhat irja' di zaman kita sekarang. Annahum yukirruna biqauli salaf bitalazum baina dhahiri wal batini. Di mana mereka menegaskan, mengikrarkan, ya, dengan pendapat salaf adanya korelasi antara amal zahir lahiriah dan batin. Tsumma yaz'umuna, kemudian mereka menyangka anna salafa ikhtalafu fil hukmi bi kufri tarikil fara'idi adh-dhahirati. Mereka menyangka para salaf berselisih pendapat tentang hukum mengenai vonis kekafiran orang yang tidak beramal, meninggalkan amal-amal wajib yang lahiri. Padahal ini kesepakatan para salaf, enggak ada silang pendapat. Wa anna hadhihi mas'alatun ijtihadiyatun, kata mereka. Ini cuma permasalahan ijtihadiyah, katanya. Padahal tidak, ijma' salaf. Wa dzalika lima taqaddama minan nuqul, yang demikian itu dari yang telah berlalu, kutipan-kutipan yang lalu, allati tanussu ala ijma'i salaf, yang menegaskan kesepakatan para ulama salaf ala annal amala minal iman, bahwasanya amal termasuk bagian iman. Alladhi yadhabu al imanu bidahabihi, yang iman akan hilang dengan hilangnya amal. Wa anna man tarakal inqiyada fi dhahiri, dan bahwa barang siapa yang meninggalkan ketundukan secara zahir, dia tidak mau beramal, berarti dia tarakal, yaitu wa tarakal faraida adh-dhahirata, dan dia meninggalkan amal-amal wajib yang lahiriah min ghairi mani'in, tanpa ada penghalang ya. Wala udrin, tanpa ada yang udur, famata mata 'alal kufr. Kemudian dia mati, berarti dia mati di atas kekufuran. Wa in sama annahu mu'minun biqalbi, walaupun dia menyangka dia beriman dengan kalbunya, aw annahu muwahhidun, dia menyangka bahwasanya dia adalah ahli tauhid, fala yanfa'uhu dzalik, semua klaim dia tadi tidak bermanfaat untuknya. Walisa hadza qawlan lisalaf, maka pendapat ini bukanlah pendapat salaf. Yang mana tadi ya, yang menyatakan tidak beramal dengan amal zahir tidak mengapa, bal huwa qaulul murji'ati kama bayyana, kama bayyana, bahkan inilah pendapat yang murji'ah sebagaimana yang telah kami terangkan. Nah, nanti kita masuk ke al-farq al-khamis insyaallah. Nah, ini bagian yang penting juga ini, al-farq al-khamis ya. Subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila anta.